Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi tentunya kita sama-sama di Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, seperti biasa bersama Pak Qurais Shihab. Assalamualaikum Pak Qurais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang tamu kita hari ini juga spesial, all in blue ya. Ada Sahrul Gunawan dan istrinya Indriani. Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Indriani. Ada kesempatan nanti bertanya langsung pada Pak Qurais ya. Okay, silakan saja. Kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Nah, makanya dimanfaatkan dan nanya sebanyak-banyaknya boleh. Nanti saya ke belakang dulu kalau mau nanya, kalau kebanyakan. Baik, untuk menemani Anda selama menikmati indahnya bulan suci ini, Indah, terima kasih Anda terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah selama ini di Metro TV. Dan pada program kali ini, kita akan membahas mengenai surah An-Nur. Dimulai dari ayat yang pertama. Surah ini menceritakan tentang tata cara pergaulan ya di mata Islam. Seperti apa? Silakan Pak Qurais. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Benar, ini menguraikan tata cara pergaulan surah ini. Sampai-sampai nanti di akhir surah ada tuntunan menyangkut anak-anak. Kapan mereka tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya. Sampai di situ. Jadi memang kalau kita berkata surah ini sebenarnya berbicara atau mengantar untuk terciptanya masyarakat yang bersih, terciptanya keluarga yang bersih, jauh dari perselingkuhan. Dan surah kita ini dimulai dengan penjelasan bahwa tujuan surah ini adalah untuk memberi ingat, saya tidak mau berkata memberi peringatan, memberi ingat kepada anggota masyarakat. Mari kita lihat ayatnya yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Ini adalah satu surah. Surah itu adalah kumpulan dari ayat-ayat yang terpisah dari ayat-ayat yang lain. Pada mulanya kata surah itu artinya pagar. Kalau Anda punya pagar di rumah, rumah Anda diliputi oleh pagar itu sehingga rumah sebelah tidak bercampur dengan rumah yang ini. Nah, itu juga begini. Ayat-ayatnya ada 6.000 lebih. Surahnya ada 114. Nah, kita ini salah satu surah dari surah 114 itu yang terpisah dari yang sebelumnya dan terpisah juga dari surah yang sesudahnya. Baik. Surah ini kami turunkan. Dan di sini kami menetapkan kewajiban-kewajiban. Kami menetapkan hukum-hukum. Kami menurunkannya di dalam sini ada ayat-ayat yang sangat jelas. Tujuannya supaya kalian ingat. Biasa orang lupa. Bacalah surah ini, pahamilah surat ini dengan harapan ingat. Karena tujuan surah ini menciptakan masyarakat yang bersih, maka dan masyarakat itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Nah, maka yang pertama diuraikannya adalah sesuatu yang dapat mengotori keluarga, mengotori masyarakat. Apa itu? Perselingkuhan. Ya kan? Nah, maka dia katakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau ada pezina perempuan dan pezina laki-laki yang terbukti menurut hukum telah melakukan perzinahan sedang dia masih gadis atau jejaka, cambuklah masing-masing mereka 100 kali cambukan. Ini biasa kalau orang bicara soal ini, itu langsung, ini kejam, ini Islam, suruh 100 kali, apa-apaan. Baik, mari dulu kita jelaskan. Yang pertama, sanksi ini sebenarnya lebih banyak merupakan ancaman. Hampir tidak bisa diterapkan. Kenapa? Mari kita lihat. Tidak semua pergaulan bebas memperoleh ancaman semacam ini. Tidak semua hubungan antara pria dan wanita, walaupun sampai pada hubungan seperti suami istri, tidak semua itu serta-merta dijatuhi hukuman ini. Baru dijatuhi hukuman itu kalau ada 4 orang yang menyaksikan. Itu pun menyaksikan, bukan menyaksikan tidur bersama, pelukan atau cium-ciuman, tidak. Istilah halusnya, menyaksikan pedang masuk dalam sarungnya. Oh, oke. Iya kan? Ya. Ini bisa ini? Enggak bisa. Hampir ya, tidak bisa. Bisa. Masa dilihatin? Ya ada yang nakal dia mau liatin. Dan di sisi lain, ada anjuran untuk orang-orang yang terhormat, jangan mengunjungi tempat-tempat yang buruk. Jadi dari satu sisi dia syaratkan begini, dari sisi lain dia syaratkan ini. Nah, bahkan ada lagi nanti di sini dikatakan, itu diperlukan 4 orang saksi. Kalau hanya 3 orang, yang satu berkata, oh enggak, saya enggak lihat benar, 3 orang yang dijatuhi hukuman, ini lepas. Bisa enggak ini? Oh, sulit. Amat sangat sulit. Oke, okay. Nah, jadi jangan lantas berkata, jadi ini sekali lagi saya katakan ini lebih banyak berupa ancaman supaya orang menghindar. Nah, itu juga sebabnya saya terpaksa banyak ini. Perzinahan masa lalu baru dijatuhi hukuman ini kalau ada seorang yang datang mengaku, wahai Nabi, saya mau tobat, saya melakukan ini. Itu pun Nabi tidak serta-merta menerimanya. Ada satu orang datang pada Nabi, wahai Nabi, saya berzina. Nabi pura-pura tidak dengar. Wahai Nabi, saya berzina. Pura-pura tidak dengar. Wahai Nabi, saya berzina. Nabi bertanya ke sekelilingnya, ini orang gila enggak? Kenapa? Ini orang sudah tobat. Wahai Nabi, jatuhi saya hukuman. Apa yang kamu lakukan? Saya berzina. Nabi lantas bertanya, barangkali kamu cuma cium-ciuman. Enggak, saya baru jatuhi hukuman. Ya kan? Jadi jangan serta-merta berkata demikian. Saya kira kita sampaikan. Ini sebenarnya masih pendek dari ayat yang dibacakan, tapi penjelasannya sudah sangat panjang karena sangat menarik sekali pembahasan kita pada surah ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Jangan sampai rafat kasih sayangmu yang berlebih dan adanya hubungan antara kamu dengan yang terpidana ini, jangan sampai itu menjadikan kamu tidak melaksanakan tuntunan Allah. Jadi hukum tetap harus dilaksanakan. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, masih bersama saya Hilbram Dunar, Pak Kurai, Sahrul, dan juga Indriani di sini. Kita berbincang mengenai surat An-Nur yang menceritakan tentang tata cara pergaulan yang dilihat dari sudut pandang Islam. Pada segmen sebelumnya, Pak Kurai sudah menjelaskan bagaimana pembuktian dari sebuah perzinahan yang harus membutuhkan saksi 4 orang dan itu harus benar-benar melihat kejadiannya. Kalau tidak, maka dianggap batal. Lalu, apa lagi yang harus kita ketahui, Pak Kurai? Oke, kita lanjutkan ini. Dia di sini memerintahkan, cambuklah mereka dengan 100 kali cambukan. Ini juga jangan anggap terlalu ini. Nah, itu jaldah itu terambil dari kata jild. Jild itu kulit. Nah, cambuklah mereka mengenai kulitnya. Jangan tembus sampai ke dagingnya. Oh. Jadi tidak juga pelan sedemikian rupa, tetapi jangan sampai pencambukan itu dilakukan di luar batas kemanusiaan sehingga mengenai dagingnya. memang pasti kena dagingnya ya, tetapi artinya tidak sampai luka-luka. Itu pun dikatakan hindari wajah, hindari ini. Jadi dikatakan sementara ulama kan betisnya, wajah harus dihindari. Tapi ya dicambuk. Saya terangkan dulu, ada istilah rahmat, dalam bahasa rahmat kasih. Ada lagi ra'fat. Ra'fat itu kasih yang mencapai tingkat yang amat tinggi, melebihi rahmat, dan biasanya itu tercurah dari seorang yang mempunyai hubungan dengan yang lain. Anak saya punya hubungan, saya harus jatuhi sanksi. Anak saya, saudara saya, teman saya ada hubungan baik dengan dia, saya harus jatuhi sanksi. Nah, bisa jadi enggak? Sanksi yang saya jatuhkan berkurang. Bisa. Ya, bisa jadi. Nah, di sini dikatakan begini, jangan sampai ra'fat, kasih sayangmu yang berlebih dan adanya hubungan antara kamu dengan yang terpidana ini, jangan sampai itu menjadikan kamu tidak melaksanakan tuntunan Allah. Jadi hukum tetap harus dilaksanakan. Tapi itu bukan berarti terlepas dari kasih rahmat yang dilarang ra'fat. Ya kan? Kita menjatuhi hukuman tidak boleh terlepas dari rahmat. Membunuh dengan rahmat, menyembelih dengan rahmat, menyiksa harus ada rahmat. Yang dilarang ra'fat, rahmat yang berlebih. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang kalian percaya pada Allah dan Rasulnya, tentu kalian akan melaksanakan ini. Nah, baru dia katakan ini sanksi yang mestinya lebih keras. Apa itu? Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah sanksi yang dijatuhkan itu disaksikan oleh sekelompok dari orang-orang mukmin. Permalukan dia. Karena kalau sembunyi-sembunyi tidak malu. Memberi rasa malu itu mestinya lebih sakit daripada ditampar, dipukul. Hukuman sosial kan? Itu. Sekarang kan mau berusaha begitu kan, koruptor kan? Ya, diperlihatkan. Diperlihatkan, dipermalukan. Sifat manusia ya? Iya. Biar malu. Kecuali kalau sudah tidak ada malu. Nah, iya tuh. Nah, ini sudah hilang malu nih ya. Dan sekarang itu sudah banyak. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Wazaniyatu la yankihuha illa zani. Biasanya, ini salah satu tafsiran, biasanya penzina itu, atau sewajarnya penzina itu tidak menikahi kecuali penzina perempuan. Ada orang yang bebas luar biasa, kira-kira cocok dia kawin dengan orang yang sangat beragama? Tidak ya? Tidak. Perkawinan itu harus mencari sebanyak mungkin kesamaan, lebih-lebih kesamaan dalam moral atau kesamaan dalam agama, bahkan kesamaan dalam budaya. Kalau ada orang terlalu bebas mau kawin dengan perempuan yang tertutup, tidak bahagia mereka. Atau perempuan atau laki-laki yang sangat beragama terus mau kawin dengan perempuan. Nah, ini ayat ini salah satu maknanya, pezina itu tidak menikahi kecuali pezina perempuan, atau tidak wajar menikahi kecuali pezina perempuan. Ada lagi yang berkata pezina itu tidak sah menikah kepada wanita yang telah dizinahinya dan telah hamil. Ya kan? Itu pezina perempuan atau yang tidak memiliki agama, musyrikah. Itu yang wajar. Ini diharamkan kepada orang-orang beriman. Nah, memang ada bahasan sekarang. Kita dalam masyarakat kita itu biasa ada yang kecelakaan lantas dinikahkan. Ya kan? Apa istilahnya? Ini dicarikan kata-kata yang bagus. Ulama beda pendapat. Ada yang berkata bahwa benih manusia itu bersih, suci, tidak boleh ditempatkan kecuali melalui proses yang suci dan di tempat yang suci. Karena manusia mestinya suci. Nah, atas dasar itu Imam Malik berpendapat, Imam Malik, kalau ada pezina, apapun alasannya, by accident or not, ya kan, dia tidak boleh dikawinkan dengan perempuan yang telah dizinahinya, kecuali setelah yang bersangkutan hamil. Setelah yang bersangkutan melahirkan. Karena kesucian yang terdapat ini tadi itu telah dinodai oleh perzinahan. Oh, jadi tidak suci lagi. Harus dibersihkan dulu. Iya. Bagaimana dengan si anaknya yang suci? Sebelum sampai ke sana, membersihkannya itu setelah kelahiran. Itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Syafi'i berpendapat boleh. Dia katakan ini seperti satu orang mencuri buah dari pohon. Mencuri buah dari pohon, terus dia beli pohon itu kan sudah halal. Oke, kita lanjutkan nanti. Masuk akal juga sih. Dua pendapat yang sama-sama masuk akal. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana. Hubungan suami istri itu harus didasari oleh saling percaya. Sehingga kalau sudah ada tuduhan yang begini besar, itu tidak bisa lagi harmonis itu hubungan. Selalu timbul macam-macam. Jadi kalau memang ada seorang istri atau suami yang itu, dan dia masih ingin melanjutkan keinginan, jangan tuduh dong. Jangan tuduh berzina. So, kalau Anda tuduh berzina, dari segi hukum Islam, tidak ada. Menarik sekali pembahasan kita di Tafsir Al-Misbah pada kesempatan kali ini. Anda mungkin punya pertanyaan, ya. Anda bacakan saja dari dimanapun Anda berada, mungkin nyampe ke Sarul atau ke Indri. Karena nanti mereka yang punya kesempatan nanya ke Pak Quraisy, ya. Telepati diambil. Tapi sebelum bertanya, masih ada yang akan dilanjutkan oleh Pak Quraisy, silahkan. Oke, jadi tadi kita katakan itu diharamkan untuk... Itu ada yang berkata itu diharamkan, perzinahan itu diharamkan. Ada yang berkata pernikahan antara pezina dan pezina ini tadi diharamkan. Ada yang mengartikan pezina yang dimaksud di sini adalah yang sudah dikenal luas. Jadi bermacam-macam penafsiran. Oke. Yang penting kita lanjutkan. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci, yang bersih, tapi tidak mendatangkan empat orang saksi tadi kita katakan yang menuduh mereka, maka deralah mereka masing-masing 80 kali. Siapa yang mau nuduh sekarang terancam untuk didera. Bukan hanya itu, jangan lagi terima kesaksiannya yang akan datang. Mereka itu adalah orang-orang yang telah keluar dari koridor ajaran agama Allah. Pasti. Kecuali yang bertaubat. Kecuali yang bertobat ini bagaimana? Terhapus ketiga-tiganya ini? Dera 80 kali, jangan terima kesaksiannya, mereka orang fasik. Ulama berkata, ada yang berkata, didera masih tetap harus didera. Walaupun berkata, saya sudah tobat. Nah, ada yang berkata, taubatnya itu dengan mengumumkan bahwa saya bohong. Tapi banyak ulama berkata taubatnya itu adalah terlihat dari perilakunya sehari-hari. Jadi apa yang dikecualikan? Apakah masih diterima kesaksiannya yang akan datang? Ada ulama berkata, tidak lagi diterima kesaksiannya. Aduh, ini berat sekali ya. Iya, penuduhannya. Karena menuduh sesuatu yang memang jelek sekali. Jadi dari satu sisi perzinahan dilarangnya, tetapi dari sisi lain pembuktiannya sangat ketat. Hah? Sampai kepada yang menuduh pun dijatuhi sanksi kalau tidak demikian. Nah, baru ayat berikutnya ini berbicara tentang suami istri yang saling menuduh. Suami berkata, istri saya berzina. Atau istri berkata, suami saya berzina. Jangan gampang-gampang duduk. Karena apa? Dikatakan, memang tidak bisa dijatuhi sanksi karena tidak ada bukti. Iya kan? Ya. Jadi apa sanksinya? Suami bersumpah bahwa istrinya bohong. 4 kali. Istri bersumpah bahwa dia benar. Kalau istri yang menuduh. Atau sebaliknya. Nah, terus apa? Perceraian antara mereka. Diceraikan. Hubungan suami istri itu harus didasari oleh saling percaya. Sehingga kalau sudah ada tuduhan yang begini besar, itu tidak bisa lagi harmonis itu hubungan. Selalu timbul macam-macam. Jadi kalau memang ada seorang istri atau suami yang itu dan dia masih ingin melanjutkan ininya, jangan tuduh dong. Jangan tuduh berzina. So kalau Anda tuduh berzina, dari segi hukum Islam tidak ada. Karena kehidupan rumah tangga harus diliputi oleh keharmonisan, saling percaya dan lain-lain sebagainya. Jadi dia bersaksi sebanyak 4 kali bahwa saya benar dan bahwa saya benar, kalau suami saya benar dalam tuduhan saya dan dia salah. Istri berkata, saya tidak melakukannya, kalau saya melakukannya saya bersedia mendapat kutukan Allah. Itu ini ayat kita. Baiklah. Iya, ya. Jangan kita main kudu sama juga apa. Jangan main talak, saya talak iya. Kamu. Ya, jadi kita saling percaya. Sarul bertanya atau Indri bertanya dari tadi nih udah nanya terus mau curhat sedikit. Emang Sarul begitu orang. Kan sudah dibilangin dari dulu. Enggak silakan Indri. Sebenarnya ini dari lingkungan kerja saya gitu. Saya punya teman, ya dari gelagatnya sih dia berselingkuh. Maksudnya saya bukan menuduh atau gimana ya. Kalau misalnya ada istrinya gitu, dia memanggil selingkuhannya itu tuh dengan nama. Tapi kalau nggak ada istrinya dia suka manggil Umi, si ini juga manggilnya Abi gitu. Saya tiap hari melihat itu kan jadinya batin ya Ustaz ya. Mau ngomong ke istrinya nanti saya dibilang apa ya gosip atau gimana kan istrinya sendiri. Nah sedangkan saya menghadapi itu setiap hari gitu. Dan gara-gara itu kalau Pak kamu bener ke kantor kan? jadi akhirnya khawatir juga ya. Khawatir juga. Oke. Iya gitu saat ini saya mesti gimana gitu loh. Kalau melihat ada yang seperti itu kan banyak gitu korporasi. Saya satu dulu yang kita harus garis bawahi. Perselingkuhan itu apa toh? Puncaknya apa? Puncaknya perzinahan, ya kan? Tetapi kan ada di lebih rendah dari itu. Iya. Ya, ada tahapannya. Ada tahapannya. Itu katanya tahapannya pertama pandangan, ya. Iya. Ya, toh? Iya. Nah, terus mungkin pegang-pegang, ya. Iya. Dan seterusnya. Oke. Ayat kita ini untuk jelasnya berbicara menyangkut puncak perselingkuhan. Jadi belum sampai pada itu. Nah, tetapi itu bisa menjadi jalannya setan. Nah, kita berkewajiban menegur, menyampaikan tuntunan agama, walaupun tidak secara kasar dan terang-terangan. Apa hukumnya jika orang di sekelilingnya tidak mengingatkan? Dosa. susah. Ya kan? Nah, kalau dia tidak mau mengingatkan, tinggalkan tempat. Oh, yang melihat ini? Yang melihat ini, kalau dia tidak bisa mengingatkan, tinggalkan tempat. Itu yang kita bahas beberapa episode yang lalu, ya. Bahwa berlindunglah dari Allah bukan hanya dari godaan setan, tapi berlindunglah dari Allah, jangan sampai Anda hadir di tempatnya setan atau ya, setan hadir di tempat Anda, ya. Karena ya kan, jadi tempat dia sampaikan dia. Menegurnya bagaimana Pak Prais? Atau mengingatkannya? Mengingatkannya bisa dengan berbagai cara, misalnya seakan-akan menyebut, ada loh satu orang itu kesian, dia akhirnya cerai, dia akhirnya begini, dia di depan istrinya baik-baik, di depan ini akhirnya tergoda setan. Itu kan Anda tidak menunjuk dia, tapi Anda menceritakan, menyangkut orang yang mudah-mudahan dengan demikian akan sadar. Baik, segitu dulu, tahan Harul ya. Harul udah tarik nafas aja, udah mau keluar dia. Kira-kira apa ingin dikeluarkan perasaan hati Harul ke Pak Quraish setelah jeda komersial berikut ini? Yang pertama saya kira, bentengi diri Anda dengan ajaran agama. Hal-hal kecil lah dulu. Mungkin di rumah, saya tidak menuntut setiap saat, tapi adalah waktu-waktu sholat berjamaah. Oh, ya kan? Sholat berjamaah. Mungkin di rumah kalau tidak ada musola yang bisa mengingatkannya tempat sholat, adalah boleh jadi tulisan ayat-ayat Quran yang bisa mengingatkan Anda. Langsung saja di Tafsir Al-Misbah, Sarul Gunawan yang ingin sudah bertanya kepada Pak Quraish. Saya tadi ingin bertanya ya, mengenai keseimbangan tadi antara si laki-laki dan perempuan. Menjadi hak seseorang juga ingin menjadi lebih baik. Dan hak juga bagi seseorang yang dia punya ilmu yang lebih baik untuk bisa mengajak yang menjadi pahala buat dia. Nah ini bagaimana Pak Quraish terhadap hal ini? Apakah memang harus tobat terlebih dahulu ataukah seperti apa? Karena ya sudah menjadi keinginan wanita-wanita, ya sejelek-jeleknya wanita juga ingin mendapatkan orang yang soleh. Dengan ayat tersebut, apakah menjadi satu penghalang bagi seseorang yang ingin diterima untuk menjadi lebih baik oleh seseorang yang bisa membuatnya belajar lebih baik? Oh, itu seperti apa Pak Quraish? Ibaratnya ada seorang yang masih buruk kehidupannya, lalu dia menyukai seorang yang alim gitu ya misalnya. Sehingga ya, tidak salah orang menilainya Pak Quraish terhadap ayat ini gitu kan. Sehingga jadi menjadi merasa dia tidak pantas gitu untuk si pasangan yang lebih baik itu. Bagus. Itu sebabnya tadi yang pertama saya katakan bahwa biasanya begini. Bisa ada luar biasa kan? Atau sewajarnya begini, bicara secara umum. Nah, kembali pada pertanyaan Anda, saya mau bertanya, ada tidak jaminan bahwa dia mau mengajak orang yang menyimpan ini kepada jalan yang baik, bukan dia yang terajak? Oh, kan satu pertanyaan kan bisa itu kan? Anda berkata jadi harus pilih-pilih, harus benar-benar. Saya ada kenal waktu saya di Mesir, ada seorang penyiar terkenal dan ada seorang penyanyi yang artinya hidupnya itu, dia maksudnya seperti itu, dia ingin memperbaiki, dia menikah, hanya saya kira hanya tidak sampai setahun cerai. Kenapa? Saya tidak mampu. Kata suaminya, saya tidak mampu melakukan ini dan saya tidak berhasil. Untung dia tidak bilang saya khawatir terbawa, ya kan? Jadi hati-hati. Mungkin ada cara lain yang untuk mengajak dia. Indri, pertanyaan berikutnya, taruh lagi. Mungkin aku dulu. Okay. Disimpan dulu deh. Gede sapi dulu ya. Baik, sehubungan dengan tadi Pak Quraish yang mengatakan, saya kembali melihat dari apa dari sudut pandang orang yang menganggap seseorang lain berzina gitu ya. Sebenarnya apa sih cara-cara paling baik untuk menjembatani agar tidak jadi perzinahan dalam rumah tangga? Oh, itu. Yang pertama saya kira bentengi diri Anda dengan ajaran agama. Hal-hal kecil lah dulu. Mungkin di rumah saya tidak menuntut setiap saat, tapi adalah waktu-waktu sholat berjamaah. Oh, ya kan? Sholat berjamaah. Mungkin di rumah kalau tidak ada musola yang bisa mengingatkannya tempat sholat, adalah boleh jadi tulisan ayat-ayat Quran yang bisa mengingatkan Anda untuk ini. Tentu kalau sudah keluar, cari teman-teman yang hadirlah pengajian-pengajian. Kan banyak itu. Hadir bersama. Suami jangan terlalu sibuk mencari nafkah, ya kan? Siapkanlah waktu-waktu untuk bersama anak-anak. Itu mungkin menjadikan kehidupan lebih harmonis. Tapi kalau semua jalan sendiri, tidak saling mengingatkan, artinya kita ini manusia. Ya toh, biasanya semakin dekat orang kepada seseorang, walaupun teman kita, bisa saja sekian banyak kan perselingkuhan yang dilakukan oleh teman kita sendiri. Sekarang ini salah satu tanda bahwa seorang itu suami istri adalah kalau duduk masing-masing sibuk dengan handphonenya. Itu suami istri berarti. Iya kan? Kan dia menjauhkan yang dekat ya. Kan jauh. Apa itu di stasiun di ini masing-masing sih. Dan salah satu tanda, salah satu indikator bahwa ini orang bukan suami istri adalah kalau ngobrolnya seru. Benar enggak itu? Di kalangan Anda nih benar enggak itu? Ada benar ya? Itu saya hanya membaca ini. Itu ada tulisan seorang pakar Mesir namanya Anis Mansur. Dia jadi itu dengan salah satu, kalau Anda lihat sudah duduk berdua tidak ngomong, itu pasti iya, benar. Saya jarang tertawa terbahak-bahak dengan Mas Bryce, tapi yang ini benar banget. Harus komunikasi, harus ngomong. Jadi kalau mau itu komunikasi, curhatnya pada pasangan. Ya kan? Kalau dipendam, tidak akan. Oh iya, justru malah bahaya ya. Oke, kita break dulu sebentar ya. Setelah ini masih ada pertanyaan-pertanyaan dari untuk Pak Kurai, Sarul mungkin, Indri mungkin, saya juga masih ada pertanyaan. Mungkin juga mewakili pertanyaan Anda. Jangan kemana-mana. Surah An-Nur itu dimulai dengan penjelasan Allah bahwa surah ini diturunkan untuk mengingatkan, ya kan? Suratun anzalna wa faradnaha, kami tetapkan di sini ketentuan-ketentuan agama untuk menjadi bahan mengingat. Karena apa sebenarnya? Orang kita ini manusia, fitrah kita itu baik. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV, menyaksikan Tafsir Al-Misbah yang menarik sekali pembahasannya pada kesempatan kali ini. Sarul juga masih ingin bertanya pada Pak Kurai, silakan. Ya Pak Kurai, saya ingin mengaitkan ayat ini ya mengenai pernikahan ini dengan bagaimana seorang suami menjaga seorang istrinya, gitu ya. Ya istrinya maksudnya, bukan seorang. Selamanya seorang. Takutnya dia menafsirkannya beda-beda. Jadi kalau yang ekstrim misalnya saya pernah mengunjungi satu kehidupan di Saudi, terus bagaimana seorang istri itu disimpan di belakang, tidak boleh ke depan, tetap berhijab, tidak boleh salaman dan lain-lain gitu ya. Apakah memang aturan dalam Islam harus seperti itu gitu ya? Dan jika kita kemudian membiarkan orang lain bisa dengan bebas berinteraksi, lalu kemudian mempunyai hubungan, ya hubungan relasi seperti biasa gitu ya, tapi dekat gitu ya, seperti apa gitu terhadap si suaminya. Saya ingin tahu bagaimana sih sebetulnya adabnya gitu ya. Iya, iya. Yang pertama saya kira saya ingin katakan bahwa agama ini memberi tuntunan dan mengajak orang untuk berhati-hati. Takwa itu sebenarnya kehati-hatian. Ya. Nah, soal pergaulan ini, kita lihat dulu. Pada masa Nabi pun, pada masa Nabi, itu ada wanita-wanita yang menjadi relawan dalam peperangan. Mengobati yang sakit, ini kan? Artinya kan itu boleh ya. Di dalam Al-Quran, demikian juga di dalam hadis, seorang istri boleh melayani tamu suaminya di hadapan suaminya. Ada kisahnya dalam Al-Quran bahwa istri Nabi Ibrahim itu jadi hadir, walaupun tentunya dengan pakaian yang terhormat sesuai dengan ini. Jadi tidak lantas kaku seperti itu, tidak boleh ini. Ya, tentu di sini kita harus garis bawahi juga bahwa setiap orang tentu beda-beda ya. Nah, tapi ada tuntunan agama di sini, di Surah An-Nur ini ada. Ada misalnya kalau minta sesuatu, biar ada tabir. Gitu, ya. Walaupun ulama lantas berbeda pendapat, ini ditujukan kepada setiap mukmin, mukminah, ataukah itu berkaitan dengan istri Nabi saja. Nah, Anda tahu di dalam masyarakat di Timur Tengah itu kurang bijak menyebut nama istri, karena istri itu salah satu ini itu dinamai hormah, wanita yang dihormati. Karena itu dipanggil ibunya si A, ibunya si B, ya kan? Nah, itu kalau dia punya anak panggil ibu, jadi dihormati. Nah, penghormatan ini bisa ada yang amat sangat menghormati, ada yang sangat tidak menghormati. Saya anggap seorang yang berdansa dengan istri seseorang, walaupun dia minta izin dari suaminya, itu berarti suaminya tidak menghormati istrinya. Ya kan? Itu agama berkata begitu. Tapi kalau sekedar bercakap secara terhormat dalam pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama, tidak ada masalah. Nah, di Timur Tengah lain, kita di sini kan lain. Kalau ukurnya adalah kelonggaran dan keketatan yang diajarkan oleh agama. Ini nanti kita akan bahas di sini waktu kita membahas soal aurat perempuan. Ada yang begitu ketat sehingga berkata suaranya pun aurat. Iya betul. Ya kan? Iya, betul. Ada yang berkata tidak. Ada itu bahasannya lebih jauh nanti insyaallah. Oke, baik. Kita masuk pada kesimpulan. Masuk pada kesimpulan. Surah An-Nur itu dimulai dengan penjelasan Allah bahwa surah ini diturunkan untuk mengingatkan. Ya kan? Suratun anzalnaha wa faradnaha, kami tetapkan di sini ketentuan-ketentuan agama untuk menjadi bahan mengingat. Karena apa sebenarnya? Orang kita ini manusia, fitrah kita itu baik. Dalam pandangan Islam kita itu baik. Kita itu melakukan sesuatu yang baik dengan mudah. Melakukan yang buruk susah. Itu pada mulanya. Anda mau lihat, kalau ada seorang berjalan dengan istrinya di tengah malam, kiko enggak dia? Jalan aja. Coba dia jalan dengan selingkuhannya, dia pasti pada mulanya ya kan, karena itu dasarnya. Kecuali kalau sudah terbiasa, dia sudah jadi setan. Allah bisa dari biasa kan. Jadi pada dasarnya, maka ketika Allah ini untuk mengingatkan, boleh jadi ada yang lupa, sehingga dia diingatkan menyangkut hal ini. Yang kedua, di sini dikatakan pezina yang belum kawin, baik laki maupun perempuan, dikenai sanksi dera cambuk selama perzinahan itu disaksikan oleh 4 orang lelaki. Kesaksian yang pasti dengan melihat pertemuan kedua, itu tadi yang kita katakan. Yang ketiga, belas kasih yang berlebih terhadap yang dikenai sanksi tidak boleh menghalangi dilaksanakannya sanksi pencabukan. Keempat, sanksi yang ditetapkan ini menunjukkan bahwa perzinahan dan pergaulan, saya di sini tulis sangat bebas. Saya kira mungkin ada yang keberatan ini, sangat bebas ya. Pergaulan bebas itu akan lebih bagus, asal kita pahami bebas itu dalam batas-batas yang melanggar agama. Sangat dibenci oleh agama dan kemanusiaan disebabkan oleh dampak-dampak negatifnya. Yang ke selanjutnya, biasanya seseorang yang cenderung dan senang berzina enggan menikahi siapa yang taat beragama. Demikian pula sebaliknya. Saya ada sedikit cerita dari seorang guru saya di Mesir. Kami naik bus bersama beliau, terus ada seorang perempuan di Mesir, itu busnya biasa banyak. Ada seorang perempuan naik, ada lelaki kebiasaan menghormati perempuan, mempersilahkan duduk, duduk di samping guru saya. Terus sang guru memberi permen, satu sudah terbuka, yang satu masih tertutup, masih ada kertasnya. Nak, ambil satu. Dia ambil yang tertutup, masih terbungkus, dia tidak ambil. Ditanya, kenapa kamu mau ambil yang tertutup? Bukan ini, tidak repot lagi kan kamu ini sudah terbuka. Dia bilang, kan ini takut kotor. Nah, dia bilang, begitu juga nak, dengan lelaki terhadap perempuan. Kalau terbuka, dia sudah tidak mau ambil, dia mau ambil yang tertutup. Ya. Bagaimana kira-kira benar ya? Ya mau ambil yang terbuka. Itu saya ya. Buka dikit aja lah gitu ya. Biar ketahuan dalamnya gitu. Oh ini mau ya permen beneran. Ini terbuka dikit aja. Nah ya. Jadi saya kira itu yang terakhir yang saya ingin katakan di sini, kesimpulan kita. Yang menuduh wanita terhormat melakukan perzinahan terkena 3 sanksi, dicambuk 80 kali, ditolak kesaksiannya sepanjang hidupnya, dan dinilai sebagai seorang fasik. Jika dia tidak bertobat setelah dicambuk, maka gugur sanksi itu tadi, ditolak kesaksiannya, dan tidak lagi dinamai fasik, tapi dicambuk tetap dicambuk. Yang terakhir, wajib memelihara nama baik siapapun, walaupun boleh jadi ini jangan cederai nama, bahkan menutup aib yang tidak terang-terangan melakukan kedurhakaan. Saya kira itu kesimpulan. Terima kasih Pak Quraish untuk perbincangan yang menarik sekali. Semoga kita jadi lebih wanti-wanti ya pergaulan apa segala macam. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan yang terakhir itu Pak Quraish, teman saya ini, waduh kita ngeri ya punya anak perempuan takut dihamilin. Punya anak laki-laki, saya bilang takut ngambil anak orang, bukan takut nggak bisa ngambil anak orang. Dan pergaulan segala macam yang akhirnya jadi biasa gitu loh. Ya, insya Allah bisa semakin apa ya, membuat kita lebih mawas diri lah ya. Betul betul. Tahu mana yang benar, tahu mana yang baik, dan mana yang harus dibatasi. Sarul terima kasih ya, menarik sekali loh. Didatengin Sarul dan juga Indri pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya ya. Okay. Saya Hilbram Dunar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.